Adakah boleh orang bukan Islam menyebut Allah atau Alhamdulillah atau Insya Allah? Bolehkah orang Islam mendoakan orang kafir agar mendapat hidayah? Ha, dengar mulai. Orang kafir boleh sebut kalimah-kalimah Islam. Yang tak boleh, yang patut kita larang, tujuan mereka menyebut untuk mempersendakan Islam. Kalau dia makan nasi, dia dengar Islam kata Alhamdulillah, dia pun kata Alhamdulillah, boleh. Mudah-mudahan nanti dia akan meresap Islam dalam jiwa dia. Eh? Al-Imam Nawawi rebut dalam kitab Fatawa dia, jika orang kafir sebut kata Islam tujuan untuk mempersendakan Islam, maka wajib pemerintah umat Islam melarang mereka itu atau mengenakan takzir. Faham? Jadi kalau disebut kerana mengikut Islam kata, tak ada masalah. Nak? Ha, kerana kalimah Allah, kalimah Subhanallah bukan untuk disebut oleh orang Islam. Nak? Pokok-pokok pun sebut, binatang pun sebut, eh? Untuk semua makhluk. Ha.